إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah dan kita bersyukur kepada-Nya atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, alhamdulillah, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan pertolongan serta kemudahan untuk kita beramal saleh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka bisa dilaksanakan secara sempurna dan sebaik-baiknya amalan-amalan soleh. Masyarakat ikhwani fiddin rahimanu rahmakumullah, pada kajian kita malam hari ini kita insyaallah masih membahas tentang mafsadatul liwat, kerusakan berupa penyakit syahwat, yaitu al-liwat. Yang ini dinisbahkan penyakit ini kepada kaum Lut, karena mereka lah yang pertama kali melakukan penyimpangan syahwat dalam masalah ini, sehingga dikenal liwat nisbah kepada kaum Nabi Lut, kaum Lut yakni di negeri Sodom, di mana laki-laki mendatangi laki-laki sebagaimana semestinya adalah laki-laki mendatangi wanita dengan cara yang sah. Namun ini adalah penyimpangan, dan bahkan telah kita ketahui sebagian pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur dan pendapat yang kuat, liwat itu adalah lebih besar mafsadahnya, sehingga lebih besar pula, lebih berat pula hukumannya dibandingkan perbuatan zina. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pendapat sebagian para ulama bahwasannya hukuman yang diberlakukan kepada pelaku liwat, pelaku homo, baik itu gay ataupun lesbi, itu lebih berat dibandingkan hukuman zina. Telah kita ketahui dari pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berpendapat hukumannya adalah sebagaimana semisal hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, karena sama perbuatannya maka sama hukumnya. Kata Abdullah bin Abbas, yungdoru a'la bina'in fil qaryah fayurma al-luti minha munakkasan sumayat ba'u bil hijarah. Dicarikan bangunan yang paling tinggi, kemudian dilemparkan pelaku liwat dari bangunan paling tinggi tersebut dengan keadaan terbalik, kepala di bawah, kakinya di atas, kemudian diikuti dilempari bebatuan. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ajurri fi kitab Tahrimil Liwat, begitu juga Al-Imam Ad-Duri dalam kitab Dhammul Liwat, begitu juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, dan juga Imam Al-Baihaqi. Ucapan Abdullah Ibnu Abbas. Selanjutnya kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa akhadha Abdullah Ibnu Abbas hadal hadda min uqubatillahi lilutiyah qaumi Lut. Abdullah Ibnu Abbas menjadikan hukuman tersebut diambil dari hukumannya Allah yang Allah timpakan kepada Lutiyah, pelaku liwat dari kaumnya Nabi Lut, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-A'raf, yang sebagiannya Allah Ta'ala sebutkan pula di dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Ankabut, kisah-kisahnya kaumnya Nabi Lut yang mereka terjatuh dalam penyimpangan. Wa Ibnu Abbas walladhi rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Ibnu Abbas adalah sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Siapa saja di antara kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut, yakni melakukan liwat, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih, maka bunuhlah pelaku liwat tersebut dan juga yang menjadi partnernya. Ini hadis dikeluarkan oleh Ahlus Sunan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Jurri, dan sebagian jalan-jalannya ada lemah, namun dengan dikuatkannya satu dengan yang lain, menjadi adalah hasan hadisnya termasuk yang mengatakan demikian adalah Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mensahihkan hadis tersebut. Di sini dan beliau mengatakan wassahau Ibnu Hibban wa ghairuh. Disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Wahtajja Imam Ahmad bihadal hadis. Dan Imam Ahmad menjadikan hadis ini sebagai dalil. Wa isnaduhu ala syarti Al-Bukhari. Dan sanadnya berdasarkan syarat-syarat Imam Bukhari. Dan ini adalah pendapat yang kuat, termasuk yang dipilih oleh sebagian masyayikh di zaman ini, yaitu Syaikh Muqbil, Syaikh Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Qalu, mereka mengatakan wasabata, mereka yakni para ulama yang berpendapat bahwasannya hukum yang dikenakan, hukuman yang dikenakan kepada pelaku liwat itu lebih keras daripada hukuman zina. Di antara argumennya mereka, mereka mengatakan wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan telah sahih, telah kuat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda la'anallahu man amila amala qaumi lut, la'anallahu man amila amala qaumi lut, la'anallahu man amila amala qaumi lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut. 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Imam Abu Ya'la Ibn Hibban. Dan Al-Hakim, Imam At-Tabrani, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas dengan sanad yang sahih. Yang menjadi sisi pendalilan mereka, para ulama yang berpendapat hukuman pelaku liwat itu lebih keras dibandingkan hukuman pelaku zina dengan hadis ini, mereka mengatakan walam yaji anhu laknatuz zani salasa marrat fi hadisin wahid. Tidak pernah datang dari Rasulullah SAW penyebutan pelaknatan, dilaknatnya pelaku zina itu 3 kali dalam sebuah hadis pun tidak ada. Penyebutan pelaknatan pelaku zina itu sampai 3 kali. Sementara dalam hadis ini disebutkan sampai 3 kali. Waqad la'ana jama'atun min ahlil kabair. Waqad la'ana jama'atan min ahlil kabair. Falam yatajawas bihim fil la'an marratan wahidah. Dan sungguh Rasulullah SAW menyebutkan laknat kepada sejumlah pelaku-pelaku dosa besar. Namun tidak pernah lebih dari penyebutan 1 kali laknat. La'anallah. Sekali sebutkan. Wa qarara laknat lutiyah. Sementara dalam hadis ini Rasulullah SAW mengulang-ulang penyebutan laknat terhadap pelaku homo, pelaku liwat. Wa akkadahu salasa marrat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkannya, menegaskannya sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan liwat itu lebih berat dibandingkan sekedar perbuatan zina. Sementara kita telah tahu kejinya perbuatan zina pada pembahasan sebelumnya. Ini lebih keji lagi. Nah, ini yang kedua, yaitu argumen para ulama yang menyatakan hukuman bagi pelaku liwat lebih berat dibandingkan pelaku zina. Sebelumnya yang pertama adalah pelaku liwat jelas-jelas dibunuh. Ini pendapat yang terkuatnya. Cuman yang berbeda pendapat dari kalangan para ulama adalah caranya, cara membunuhnya. Adapun zina juga dibunuh, jadi bunuh, namun itu bagi yang muhsan. Adapun ghairu muhsan dicambuk. Masih ada rincian. Sementara kalau liwat, tidak. Muhsan ataupun ghairu muhsan tetap bunuh. Bahkan dalam hadis yang baru saja kita baca adalah pelaku liwat dan partnernya dibunuh. Kemudian argumen yang lainnya, qalu mereka berpendapat, wa man ta'amala qaulahu subhanahu wa ta'ala. Oh belum, masih satu alinea sebelumnya. Wa atbaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qatlihi, dan para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan yakni hukum bunuh kepada pelaku liwat. Lam yahtalif fihi minhum rajulan, tidak ada berselisih dari kalangan para sahabat dua orang saja, tidak ada. Sepakat semuanya bahwasanya hukuman bagi pelaku liwat adalah dibunuh. Wa innama ihtalafat aqwaluhum fi sifati qatli, hanya saja berbeda pendapat mereka di dalam cara pensifatan pelaksanaan eksekusinya, pembunuhannya. Ada yang berpendapat seperti pendapat Abdullah bin Abbas, seperti Allah Ta'ala menghukum kaumnya Nabi Lut, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dibalik, dan dilempari bebatuan dari atas. Ada yang berpendapat dibunuhnya adalah seperti pelaku zina, ditajam, lempari batu, ditanam badannya, ala kauli rajih. Menurut pendapat yang kuat, ditanam badannya sampai dada. Fadonna ba'dun nas anna dzalika ihtilafun minhum fi qatlihi. Sebagian manusia menyangka para sahabat itu berbeda pendapat di dalam hukuman membunuhnya. Fahakaha mas'alatan niza' bainas sahabah, sehingga dia membawanya kepada ini masalah beda pendapat di kalangan para sahabat. Wahya bainahum mas'alatu ijma', padahal di sisi mereka ini masalah bukan khilaf, masalah ijma', sepakat para sahabat dalam hal membunuhnya. La mas'alatu niza', bukan masalah perselisihan. Yang selisih itu cuman sifat pembunuhannya, eksekusinya bagaimana. Itu saja. Adapun hukum bunuhnya bagi pelaku liwat, itu adalah sepakat para sahabat. Naam. Ikhwani fi din, azani Allah iyyakum, maka pihak-pihak yang berusaha untuk menjadikan praktek penyimpangan ini menjadi perkara yang dilegalisasi, berarti itu jazakumullah, mereka juga meminta untuk dilegalisasinya perzinaan. Dan ini tidak sepantasnya perzinaan dilegalisasi. Lebih-lebih lagi adalah yakni LGBT. Nah. Maka semoga mereka diberi kesadaran, diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala kuatkan al-hukumah, pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah, kehakiman, begitu juga aparatur negara, pemegang hukum, supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka untuk menolak, guna menjaga kebaikan kaum muslimin, bahkan kebaikan masyarakat, bahkan kebaikan negara. Karena kerusakannya luar biasa. Enam. Kita tidak ridho. Siapapun tidak ridho. Dari praktek perzinaan. Kecuali orang-orang yang telah menyimpang. Terlebih dalam hal ini adalah praktek liwat. Yang sekarang ini bukan hanya... Kalau dahulu mungkin adalah sembunyi-sembunyi dan sangat jarang pelakunya adalah orang-orang apa istilahnya waria, ya. Tapi sekarang diusahakan bahkan sudah ada yang mengayomi sebuah atau bahkan lebih, bukan hanya sebuah, Indonesia ini perkumpulan-perkumpulan. Ya. Perkumpulan-perkumpulan grup-grup mereka. Naudzubillah. Di sebagian daerah bahkan mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Memang usaha mereka untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana telah terjadi pada sebagian negara-negara kafir. Na'udzubillah. Dan itu tidak juga terlepas dari program jahatnya Yahudi. Telah masuk program yang mereka usahakan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana. Karena itu berkaitan dengan hawa nafsu, nah ini yang banyak menipu, menjerumuskan. Terlebih dengan generasi muda. Karena itu dikemas berbagai ajang kegiatan yang banyak menggiurkan, banyak menyenangkan bagi para generasi muda, kawula muda dengan yakni hawa nafsunya. Nas'allahu salamah wal afiyah. Tak terkecuali adalah orang tua untuk ekstra hati-hati pergaulan anak-anaknya. Sekali lagi, karena penyimpangan dalam masalah ini ketika sudah menjangkiti, ini adalah penyakit yang sangat luar biasa. Dampak buruknya dan sulitnya untuk diobati. Selanjutnya kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, qalu wa man ta'ammala qawlahu subhanahu wa ta'ala. Mereka berpendapat, siapa saja yang memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 22, wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. La taqrabu zina innahu kana fahisah wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu fahisah, kekejian. Lafadnya wa sa'a sabila dan sejelek-jelek jalan untuk melampiaskan syahwat melalui perzinahan itu adalah sejelek-jelek cara, sejelek-jelek jalan. Sementara wa qawlu fil liwat dan firman Allah Ta'ala dalam masalah liwat, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80, ata'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dari ucapan Nabi Lut alaihissalam, apakah kalian mendatangi perbuatan al-fahisah, keji, ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin, yang tidak pernah mendahului kalian seorang pun di alam semesta ini. Kata beliau, tabayyana lahu tafawutu ma bainahuma, maka jelaslah bagi dia perbedaan antara dua ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang perbuatan zina dan tentang perbuatan liwat. Apa bedanya? Wa anahu subhanahu nakaral fahisata fi zina, ay huwa fahisatun minal fawahis. Allah Ta'ala menyebutkan fahisah dalam perbuatan zina itu dengan bentuk nakirah. Sama-sama zina juga dikatakan fahisah, liwat juga dikatakan fahisah. Namun ketika Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan zina fahisahnya dengan disebut oleh Allah fahisatan dengan nakirah. Artinya ya ini fahisah minal fawahis. Satu kekejian dari kekejian-kekejian yang ada. Itu zina diantaranya. Wa arrafaha fil liwat. Sementara Allah Ta'ala menyebutkan kata fahisah dalam perbuatan liwat itu dengan bentuk ma'rifat al-fahisah. Ata'tunal fahisata. Ada alif lam. Lita'rif. Ma'rifat. Apa artinya? Wadhalika yufidu annau jami'un lima'ani ismil fahisah. Itu artinya memberikan faedah. Kalau dengan ma'rifat itu, berarti perbuatan liwat itu adalah dia mengumpulkan makna-makna penyebutan nama fahisah kekejian. Terkumpul perbuatan-perbuatan keji di situ. Bukan hanya satu macam kekejian. Berbagai kekejian terkumpul di perbuatan liwat. Nah. Ini keterangan para ulama yang berpendapat perbuatan liwat itu semestinya hukumannya lebih berat dibandingkan perbuatan zina. Nah, kalau aparatur ya negara dalam hal ini pihak kepolisian dan sebagainya telah melakukan berbagai kegiatan, yakni razia pelaku-pelaku zina, semoga juga jazakumullah pada pelaku-pelaku liwat LGBT. Nah, karena itu adalah merusak banyak sisi, bukan hanya sebatas moral. Akan kita ketahui nanti bentuk kerusakan perbuatan liwat melebihi kerusakan yang ditimbulkan perbuatan zina. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala menyebutkan fahisah untuk perbuatan zina itu dengan nakirah, sementara penyebutan fahisah untuk perbuatan liwat dengan ma'rifat. Itu ada bedanya. Kalau fahisatan itu satu bentuk dari bentuk-bentuk kekejian. Tapi kalau al-fahisah itu berarti telah mengumpulkan kekejian-kekejian. Kama takul, sebagaimana engkau mengatakan Zaidun ar-rajulu. Wa ni'mar rajulu Zaidun. Zaidun ar-rajulu. Zaid adalah seorang laki-laki. Kalau dengan ar-rajulu, yakni dia mengumpulkan sifat-sifat ar-rajulah, kelaki-lakian. Nah, bukan hanya body atau fisiknya, tapi juga yakni sifat-sifatnya. Sifat kelelakiannya memang tegas, misalnya tabah, misalnya kuat pendirian, berbagai macam. Itu kalau dikatakan Zaidun ar-rajul. Nah, beda dengan Zaidun rajulun. Zaidun adalah seorang laki-laki. Nah, beda. Begitu juga ni'mar rajulu Zaidun, sebaik-baik laki-laki adalah Zaid. Artinya terkumpul pada Zaid, yakni sifat kelelakian. Laki-lakinya bukan hanya satu sifat. Kalau Zaid adalah laki-laki, Zaidun rajulun. Itu ya laki-laki. Dari satu sisi saja mungkin baru. Sisi jenis kelaminnya laki-laki. Bedanya di situ. Kalau kita belajar bahasa Arab, ma'rifat dengan nakirah itu. Secara makna. Ini beliau memberikan contoh. Kenapa Allah Ta'ala membedakan penyebutan fahisatan untuk zina dengan nakirah, tapi ketika menyebutkan untuk liwat al-fahisah. Ai atatunal khoslata allati istaqarra fuhsuha inda kulli ahadin. Makna dari ayat atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian mau mendatangi perbuatan fahisah al-fahisah yang belum pernah ada mendahului kalian di alam ini? Nah, belum pernah ada. Kalau nyuri, bahkan membunuh, zina, mungkin sebelumnya sudah ada. Tapi ini liwat, belum pernah ada. Kata Nabi Lut kepada kaumnya. Artinya, atatunal khoslatal lati istaqarra fuhsuha inda kulli ahad. Apakah kalian akan mendatangi, apakah kalian akan melakukan satu perilaku yang kekejiannya itu diakui, diketahui oleh setiap orang. Fahiyali duhuri fuhsiha wa kamalihi Ghaniyatun ang zikriha. Maka karena jelas nampak kekejiannya dan sempurna kekejiannya itu, maka beliau pun tidak perlu untuk menyebutkannya. Menyebutkan secara rinci perbuatan tersebut. Cukup disebutkan al-fahisah atatuna al-fahisah. Apa kalian mau melakukan perbuatan betul-betul keji? Bihaisula yang syariful ism ila ghairiha. Wa hadza nadiru qawli fir'aun li Musa. Di mana nama penyebutan tersebut tidak akan diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Nah. Berlaku untuk itu saja. Kejinya itu, penyebutan liwat itu saja. Nah. Ini semisal ucapan Fir'aun kepada Musa alaihissalam dari sisi bahasa. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Sungguh engkau telah melakukan kelakuan atau perbuatan yang engkau perbuat. Betul-betul yang engkau perbuat itu. Tidak menyebutkan perbuatannya tapi untuk menegaskan. Karena telah diketahuinya. Al-fi'latas. Sani'a ad-dohirotal ma'lumah likuli ahad. Ya, ini satu perilaku yang jelek, yang nampak jelas bagi setiap orang. Tidak perlu disebutkan perbuatannya, sudah tahu jelas orang. Demikian. Summa akada subhanahu sa'na fuhsiha. Berikutnya. Yang menunjukkan buruknya atau jeleknya perbuatan liwat. Ini poin-poin yang menunjukkan, yang menguatkan pendapat para ulama bahwasanya hukuman bagi pelaku liwat, homo, itu lebih berat hukumannya dibanding hukuman pelaku zina. Padahal dalam hukuman bagi pelaku zina, kita sudah membahasnya. Minimalnya 3 yang menjadikan itu satu perkara yang sangat keji. Nah, melebihi, yakni kejinya pembunuhan, sadisnya pembunuhan. Mungkin perlu saya ulang, perbuatan zina hukumannya adalah yaitu bunuh dengan cara yang keji pula. Sebagai balasan, yaitu sebanding. Balasan sebanding dari kejinya perbuatan zina. Kalau eksekusi bunuh, bunuh. Selesai. Tembak, mati, pancung, selesai. Sekejap. Ini kalau zina dirajam. Fanazakumullah. Rajam. Mau dibilang ini cara pembunuhan eksekusi yang sadis, ya. Keji, iya. Memang menunjukkan sebagai bentuk balasan yang setimpal karena kejinya perbuatan zina. Sudah kita bahas dulu juga, hukuman itu diterapkan Islam berat ringannya atau yakni bentuknya berat, caranya berat, itu sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan atau kemaksiatan tersebut. Ini sudah kita bahas. Ketika zina itu perbuatan keji, maka hukumannya juga melebihi sekedar bunuh biasa, eksekusi biasa. Tanam badannya di tanah. Ini pendapat yang kuat, walaupun sebagiannya berpendapat tidak perlu. Namun yang rajih, yang kuat adalah tanam badannya separuh sampai dadanya. Dan ini juga memberikan yakni hikmah supaya tidak tersingkap aurat besarnya ketika rajam itu dilaksanakan. Nah, karena kalau tidak ditanam, mungkin ketika dilempari batu, dirajam, maka akan terkoyak pakaiannya, bisa kemudian yakni menyingkap, menampakkan aurat besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk pelaksana hukuman rajam untuk tidak perlu menaruh belas kasihan. Nah, tidak perlu menaruh belas kasihan. Kalau hukum bunuh biasa, kisos, boleh naruh belas kasihan. Walinya akhirnya memberi maaf. Tidak jadi hukum bunuh diterapkan. Adalah bayar dia. Denda. 100 ekor unta. Tapi dia tidak dibunuh. Ketika wali pihak yang dibunuh itu memaafkan. Boleh maaf. Tapi pelaku zina enggak ada ampun. Enggak boleh maafkan. Siap? Dari pihak siapa yang maafkan? Nah, enggak boleh ngasih yakni belas kasihan. Yang kedua. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman zina adalah dibuka umum. Dibuka umum di hadapan masyarakat. Ya, tempat terbuka, suruh menyaksikan. Semakin banyak orang menyaksikan semakin bagus. Diumumkan. Beda kalau eksekusi kisos. Nah. Ini sudah beberapa poin yang menunjukkan kejinya perbuatan zina. Nah, sekarang liwat itu lebih keji dari kejinya perbuatan zina. Lantas kemudian mau dilegalisasi. Na'udzubillah. Ikhwan wa jazakumullah. Makanya Allah Ta'ala mengumpulkan hukuman bagi kaumnya Nabi Lut. Ya, ada yang menyebutkan tiga, ada yang menyebutkan empat. Yang belum pernah hukuman itu ditimpakan kaum sebelumnya. Terkumpul empat-empatnya. Ya. Yaitu dijatuhkan dari tempat yang tinggi, diangkat dan dibalik buminya. Balik. Sehingga di situ sudah otomatis nanti tenggelam dimakan bumi, namanya balik. Kemudian diikuti dengan yakni hujan batu, dihujani batu. Nah, sampai kemudian terbunuh, tidak ada yang selamat. Terkumpul empat. Jatuhkan dalam keadaan terbalik. Kemudian tertimbun tanah, dilempari bebatuan sehingga tertimbunlah tanah dan batu, kemudian mati. Nah, empat bentuk, yakni siksaan yang terkumpul dalam satu kemaksiatan. Liwat. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Nah, sekarang sisi yang lain yang menunjukkan penegasan tentang buruknya, kerusakannya, liwat. Summa akada subhanahu sa'na fuhsiha bi'annaha lam ya'malha ahadun minal alamin qablahum. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang yakni buruknya dan jeleknya perbuatan liwat, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut belum pernah seorang pun melakukannya di semesta alam ini. Terhadap kaumnya Nabi Lut melalui Nabiullah alaihissalatu wassalam menjelaskan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 80, ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Ini belum pernah perbuatan ini dikerjakan, dilakukan oleh orang sebelum kalian di semesta alam. Summa zada fi ta'kid bi an sarraha bima tasma'izzu minhu al-qulubu wa tanubbu anhu al-asma'u wa tanfiru minhu tiba'u asad dan nafrah. Kemudian Allah Ta'ala menambah penegasan lagi dengan jelas-jelas menyebutkan satu perkara yang membuat hati kita miris dan pendengaran ngeri, dan secara tabiat mesti akan lari dengan sejauh-jauhnya terhadap penegasan yang Allah Ta'ala sebutkan ini. Wa huwa ityanur rajuli rajulan mislahu yankihu kama yankihul umsa, yaitu seorang laki-laki mendatangi menggauli laki-laki semisalnya sebagaimana dinikahinya atau digaulinya perempuan. Faqala, maka Allah Ta'ala menyatakan, innakum lata'tunar rijala, sesungguhnya kalian akan mendatangi para laki-laki. Maksudnya mendatangi di sini adalah menggaulinya, ikhwanul jazakumullah, menzinahinya, tapi sesama jenis. Ini disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah adalah miris hati dengarnya, ngeri, yakni telinga ini mendengarnya, dan syarat tabiat mesti akan lari, tabiat yang masih lurus, yang masih benar, tabiat yang masih bersih. Nah, karena syarat fitrah, syarat tabiatnya adalah Allah Ta'ala menciptakan laki-laki itu senangnya pada wanita, wanita kepada laki-laki. Apalagi manusia yang punya akal, punya fitrah. Hewan saja demikian. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, tidak ada hewan pun melakukan yang demikian. Ini hewan yang punya akal, enggak pernah melakukan yang demikian. Lantas kemana tabiatnya, nalurinya, fitrahnya manusia yang kemudian terjatuh dalam perkara tersebut. Summa nabaha ala istighna'im an dzalik. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan sebenarnya mereka, kaumnya Nabi Lut, itu enggak butuh terhadap perkara tersebut. Wa annal hamila lahum alaihi laisa illa mujarrad sahwah lal hajatul lati li ajliha marad zakaru ilal unsa, dan bahwasannya yang menjadi pendorong untuk mereka melakukan tersebut tidak lain adalah karena syahwat. Syahwat yang sudah menyimpang, bukan kebutuhan biologis. Bukan semata kebutuhan biologis. Nah, yang seorang laki-laki punya kecenderungan itu mestinya kepada wanita untuk menyalurkannya. Nah, tapi ini syahwat, penyimpangan, penyakit. Ini menunjukkan lebih buruknya daripada zina. Zina, ikhwan jazakumullah, dia terjatuh pada perkara yang haram secara yakni naluri sehat, naluri wajar, ya wajar. Laki-laki datangi perempuan, perempuan datangi laki-laki. Secara nalurinya, yakni secara tabiat, ya sudah pas, cuman salah. Yaitu dengan cara yang tidak halal. Kalau dia nikah dulu, halal. Dan tidak salah penyalurannya. Kan gitu. Ini kalau dia sabar, tidak terjatuh pada zina, nikah dulu. Halal. Kepahala bahkan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Nafi budu'i ahdaikum sodakoh. Seorang kalian mendatangi, melampiaskan biologisnya kepada tempat yang halal, itu sudah terhitung sodakoh. Nah, sementara liwat ini adalah sudah, yakni penyakit, salah penempatan, salah sasaran, penyimpangan, syahwat yang rusak. Mestinya kalau menyalurkan biologis yang wajar, yang sesuai tabiat, ya seperti laki-laki datang kepada wanita. Maka kata beliau, wa annal hamilalahum alaylaysa illa mujarradis syahwah la hajah. Yang menjadi pendorong adalah semata-mata syahwat, keinginan syahwat hawa nafsu. Bukan karena kebutuhan biologis. Semata yang karena itu seorang laki-laki ada kecondongan kepada wanita. Min qada'il watari waladdatil istimta, untuk menyalurkan hajat biologisnya dan mendapatkan yakni kesenangan. Wa husulil mawaddah warahmah, dan akan didapatkan adanya rasa kasih sayang, cinta. Alati tansal mar'atu laha abawaiha wa tadzakkuru ba'laha, yang seorang wanita bahkan bisa lupa kepada kedua orang tuanya dan yang dia ingat adalah suaminya ketika sudah yakni terjalin mawaddah warahmah. Itu sangat terkait di sini, ikhwanul jazakumullah, karena itu adalah sudah fitrah. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya laki-laki ada kecenderungan kepada wanita, wanita cenderung kepada laki-laki. Ketika kemudian di antara kebutuhannya yang menjadi watak tabiatnya itu tersalurkan, maka akan menimbulkan di antara dampaknya adalah mawaddah warahmah. Nah, di antara gandengannya. Apalagi yang muamalah yang demikian, muamalah yang wajar, yang biasa saja, itu ada dampaknya. Antum jual beli, dikasih servis bagus, antum kan senang. Kan begitu. Apalagi suami istri. Ya, makanya ya ini resepnya untuk mawaddah warahmah itu saling ngasih servis. Ya. Suami juga ngasih servis kepada istrinya, istrinya juga servis kepada suami yang bagus, yang baik. Nah, tidak boleh idealis satu sisi saja yang dia ingin, ya ini memperoleh manfaat atau kesenangannya, harus kedua-duanya untuk dapatkan mawaddah warahmah. Nah, wa husulin nasl, dan untuk mendapatkan keturunan alladhi huwa hifdhu hadzan nau', yang itu bisa menjaga nasab, menjaga yakni keberadaan manusia. Alladhi huwa asraful makhluqat, yang manusia itu adalah seutama-utama makhluk. Nah, keberadaannya kemudian terwujud dengan adanya hubungan laki-laki wanita melalui jalan yang sah. Kalau lewat, ikhwanizakumullah, dapat apa? Enggak dapat tujuan itu. Merusak habitatnya manusia, meniadakan. Kalau itu kemudian dipraktekkan. Dari mana adanya keturunan? Dari mana adanya keberlangsungan keberadaan manusia dari hasil praktek liwat? Dan tidak akan ada terjadi mawaddah warahmah kecuali adalah fatamorgana, palsu. Dan itu menyelisih fitrah, menyelisih tabiat yang sehat, penyakit yang semakin kemudian tidak ditiadakan, tidak dihilangkan, tidak diobati, maka semakin bikin orang yang berpenyakit itu semakin sengsara. Pasti namanya satu yang tidak sehat. Wa tahsinil mar'ah wa qada'i wa tariha, dan untuk menjaga wanita, kehormatan wanita, dan terpenuhi hajatnya, kebutuhan biologisnya, itu melalui pernikahan laki-laki dengan wanita lawan jenis. Wa husuli 'alaqatil musaharah, akan tercapainya hubungan dengan mertuanya di sisi yang lain. Ini beliau menyebutkan sisi perbandingan antara liwat dengan yakni yang wajar, yang sehat. Termasuk adalah akan terjalinnya hubungan musaharah dengan adanya mertua, alatiya uhtu nasab, yang itu menjadi saudara nasab. Kalau nasab kita kan orang tua kita asli. Bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Ditambah mertua, kata beliau, uhtun nasab. Ini saudarinya nasab. Nah, double jadinya kita, orang tua kita. Orang tua asli, orang tua mertua. Nah, kalau sebelum nikah, kita panggil bapak dan ibu, abi dan umi, cuman satu. Nah, sekarang tambah mertua, tambah lagi panggilan abi dan umi. Makanya uhtun nasab. Liwat, gak ada. Karena jazakumullah yang demikian. Wa qiyamin nisa 'alal rijal, dan akan dinaunginya, akan diurusnya, akan di bawah tanggung jawabnya para wanita, di bawah tanggung jawabnya para laki-laki. Terjagalah kehormatan wanita. Nah, terjagalah kebaikan wanita dengan adanya pernikahan antar lawan jenis. Wa khuruji ahabbil khalqi ilallah minal jima'ihinna kal anbiya wal awliya wal mu'minin. Dan terlahirlah dengan adanya pernikahan yang sah dengan lawan jenis, pernikahan antar lawan jenis, bukan pernikahan sejenis, pernikahan lawan jenis, keluarlah bahkan hamba-hamba Allah yang Allah cintai dari sebab hubungan lawan jenis itu, seperti para nabi. para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Ada wujudnya manusia-manusia yang itu menjadi kasihnya Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali-walinya Allah. Ini hikmahnya pernikahan dengan lawan jenis. Jauhnya perbedaan dengan pernikahan sejenis. Menghilangkan ini tadi, semua hikmah-hikmah yang besar ini tadi. Tidak didapati. Bahkan yang ada adalah kerusakan pada praktek liwat. Wa mukasiratin nabi al-anbiya bi ummatihi, bahkan nabi alaihi salatu wassalam dengan sebab adanya pernikahan lawan jenis itu, Rasulullah SAW kemudian berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya umat beliau. Dan itu tidak akan dapat didapati dengan praktek liwat. Sehingga Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk menikahi ikhwanizakumullah al-walud wal-wadud. Nah, wanita yang banyak anak. Ya. Cari janda yang banyak anak. Bukan itu maksudnya. Ya kalau cari itu pun juga enggak masalah gitu. Jelas-jelas kalau sudah itu banyak anaknya. Al-walud, ya ini yang dimungkinkan dia subur. Diketahuinya adalah, nah, itulah yang orang bilang bibit. Gitu, yang perlu dilihat, ya ini bibit unggul itu bukan hanya tanaman. Ya, calon istri juga, ini bibit unggul, nah, atau bibit mandul nih. Gitu, itu pengaruh. Ya, itu sudah diketahui secara penelitian biologis, biologi. Alhamdulillah. Bahwasanya hormon itu berpengaruh antara, yakni sama ada keturunan hormon itu adalah sama. Sama dengan, yakni tidak beda dengan tanaman juga. Kalau bibitnya bagus ya. Nah, itu juga makhluk hidup yang lain semisal hewan. Nah, al-walud dilihat dari saudari-saudarinya, saudara-saudaranya. Nah, rata-rata saudara-saudaranya ini banyak keturunannya. Subur nih berarti. Nah, itu. Al-wadud yang penyayang. Nah, yang penyayang. Alhamdulillah. Ini mendidik kita juga kalau mau nikah itu juga ada tahap seleksi. Gitu loh ya. Bukan asal comot. Nah, seleksi. Banyak sisi seleksinya. Termasuk ini adalah perkara yang seleksi. Al-walud wal-wadud. Dalam yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan 4. Cantikannya, hartanya, nasabnya. Dan utamanya adalah agamanya. Seleksi, ya. Naam. Kenapa demikian? Karena tujuannya panjang, tujuannya adalah besar, ya. Besar, pengaruh besar untuk hidup kita. Nah, bahkan akhirat kita bukan sebatas dunia, akhirat kita. Ikhwanizakumullah. Nah, ini pembahasannya masalah pernikahan. Nah, hikmah pernikahan. Artinya ini dibandingkan dengan praktek penyimpangan yang ada pada liwat, jelas amat sangat jauh. Kalau pernikahan yang sah itu penuh dengan hikmah. Nah, apalagi tadi seleksinya tepat. Dengan itu tidak akan didapat oleh praktek liwat yang ada justru adalah mafsadah, kerusakan, madarat. Ila ghairi dzalika min masalihin nikah, dan yang lain sebagainya dari maslahah-maslahah yang ada pada pernikahan. Jadi nikah itu nikmat. Maka enggak salah kalau orang bilang, kalau tahu begitu sudah sejak dulu kan gitu katanya. Nah. Masya Allah. Masih ada beberapa poin yang menjadi penguat argumentasi yang diberikan oleh para ulama yang menyatakan hukuman yang dikenakan bagi pelaku liwat itu lebih berat dibanding hukuman bagi pelaku zina. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.